Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertolongannya sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kitab kitab bahasa Arab, yakni kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Jumli Al-Ajurumiyah. Nah, kita sudah mempelajari kemarin, kita sudah mempelajari tentang pembahasan Al-Mu'rabat bil Huruf. Al-Mu'rabat bil Huruf, kata yang mu'rabnya dengan huruf. Dan kita sudah membahas isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, sekarang ya, insyaallah kita akan membahas yang ketiganya, yakni al-asmaul khamsah. Nah, silakan dibuka kitabnya halaman 49. Tsalitsan al-asmaul khamsah. Yang ketiga, yakni mu'rab dengan huruf, adalah isim-isim yang lima atau al-asmaul khamsah. Ta'rifuha, ya, definisi dari isim yang lima adalah hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzu malin. Jadi isim yang lima itu apa saja? Abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka, iparmu, kemudian fuka, mulutmu, wa dzu malin, pemilik harta. Nah, ini ada tanbih, ya, peringatan bahwa dzu malin ini yang menjadi contoh dzu, ya, dzunya. Dzunya saja, bukan dzu malinnya. Ya, adapun mudhaf ilainya ini bisa apa saja. Ya, bisa dzu malin, dzu baitin, dzu jamalin dan sebagainya. Nah, adapun yang jelas yang jadi isim lima adalah dzu, ya, sebagai pemiliknya. Adapun yang dimiliki itu apa? Ya, bisa mal, harta, bisa rumah, baitun, ya, misalkan dan sebagainya. Kemudian hukmuha, ya, hukumnya turfa'u bil wawi wa tunsubu bil alifi wa tujarru bil ya. Dan ini memang termasuk yang paling lengkap, ya, ketika kita mempelajari al asmaul khamsah. Nah, jika musanna ketika rafa itu alif. Ya, ketika rafa alif, ketika nasab adalah jar, ya, sama-sama ya. Nah, jamak mudzakkar salim juga demikian, ketika rafa wawu, ketika nasab dan jar sama-sama dengan tanda ya. Tapi jika isim yang lima atau asmaul khamsah, ketika rofa tandanya wawu, ya, ketika nasab alif, dan ketika jar tandanya adalah dengan ya. Ini beda-beda semuanya, ya, paling lengkap. Kemudian turfa'u bil wawi, dirofakan dengan wawu, watunsobu bil alifi, ya, dinasobkan dengan alif, watujaru bil ya, dijarkan dengan ya. Fahiyya turabu bil wawi, ya, fahiyatu tu'rabu bil wawi raf'an nahu qaulillahi ta'ala qala abuhum wa qaulihi ta'ala qala lahum akhuhum wa qaulihi liyunfik dzu sa'atin. Maka isim yang lima itu dimu'rabkan dengan wawu, ya, dalam keadaan rafa. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala abuhum, berkata bapak mereka. Ini dalam surat Yusuf ayat 94. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahum akhuhum, dan telah berkata saudara mereka kepada mereka. Ya, ini terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 106. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin, agar orang yang memiliki keluasan berinfak. Nah, ini ada pada surat At-Talaq dari ayat ketujuh. Kemudian watu arabu bil alifi nasban atau nasuban nahu qalihi ta'ala waja'u abahum wa qalihi wa nahfadhu akhana wa qalihi wa ati dhal qurba haqqahu. Ya, dan isim yang lima itu dimu'rab dengan alif ketika nasab. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ja'u abahum, mereka mendatangi bapak-bapak mereka. Ini dalam surat Yusuf ayat 16. Ya, silakan dilihat di footnote-nya. Nah, dan juga dalam firman Allah Azza wa Jalla, wa nahfadhu akhana, dan kami melindungi atau menjaga saudara kami, ya, pada surat Yusuf, ya, dari ayat 65. Dan juga ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah orang-orang yang memiliki kedekatan, kekerabatan, haknya, ya, pada surat Al-Isra ayat 26. Kemudian wa tu'rabu bil ya'i jarran, ya, wa tu'rabu bil ya' jarran, nahwu qawlihi ta'ala raja'u ila abihim wa qawlihi sanashuddu 'adudaka bi akhika wa qawlika walidhil qurba. Dan isim yang lima itu atau asmaul khamsah mu'rab dengan ya, ya, ketika jar, ya, mu'rab dengan tanda ya ketika jar. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, raja'u ila abikum, ya, raja'u ila abihim, dengan ya, ya, bukan dengan ila abuhum atau ila abahum, ya, dengan wawu atau dengan alif, tapi dengan ya. Ya, raja'u ila abihim, mereka kembali kepada bapak mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, sanasyudzu 'adudaka bi akhika. Ya, ini dalam surat Al-Qasas ayat 35. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wadhil qurba. Ya, wadhil walidhil qurba. Ya, ini dalam surat Al-Anfal ayat 41. Nah, diperhatikan ketika rafa dia wawu. Ya. Ketika rafa dia wawu. Nah, qala abuhum. Ya, bukan qala abahum atau qala abihum. Dan ketika nasab dia alif, ya. Dia alif wa apa? Ya, ja'u abahum. Ya, bukan ja'a ja'u abuhum atau abahum, abihum, ya. Dan jika isim yang lima ini masing-masing memiliki tanda yang berbeda, ya, ketika rafa wawu, ketika nasab alif, dan ketika jar ini dengan tanda ya. Wa'alam annal asma'al khamsah la tu'arabu bil huruf illa idza tawafara fiha arba'atu syurut. Ya, nadhkuru ma tadhkuruha fima yali. Dan ketahuilah, ya, bahwasanya isim yang lima itu tidak dimurabkan dengan huruf, ya, kecuali apabila telah memenuhi empat syarat. Apa itu? Ya, nadhkuruha fima yali, ya, kita sebutkan sebagai berikut. Ya, ini adalah syarat-syaratnya. Nah, namun sebelum kita baca syaratnya, ya, kita baca dulu fawaid wa tanbihat, ya, masih halaman 49. Nah, di sini fawaidnya al-awwal yang pertama, al-hamu, ya, atau al-hamu. Ini qala Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham mengatakan al-hamu aqaribu zaujil mar'ah wa rubama utliqa 'ala al-aqaribil zaujah, ya. Dan bisa dilihat pada Qatrunada, ya. Ibnu Hisham ini berpendapat bahwasanya al-hamu itu adalah aqaribu zaujil mar'ah, yakni saudaranya suami wanita atau saudara dari suami wanita tersebut. Jadi jika seorang wanita punya suami, nah, suaminya ini itu punya kakak atau punya adik, ini disebut dengan hamu, ya, atau hamu atau ipar, ya. Makanya lebih tepatnya kita terjemahkan hamu ini ipar, ya. Dan dia dikhususkan untuk wanita. Makanya dalam beberapa kitab ini bukan tertulis hamuka, tapi tertulis hamuki, ya. Karena hamu ini sudah pasti untuk wanita. Nah, kemudian Ibnu Hisham melanjutkan warubama utliqa ala aqaribi zaujah. Tapi terkadang dia dimutlakan juga untuk saudara-saudari, ya, dekat si istri. Nah, ini bisa kita lihat pada kitab Qatrunada halaman 62. Taqulu ja'a hamuki wa ra'aitu hamaki wa sallamtu ala hamiki. Nah, wa yandur asoban, nah, juz pertama halaman 69. Nah, jadi karena pendapat yang lebih kuat, ya, mengatakan bahwasanya hamu, ya, ini adalah saudara apa saudaranya laki-laki. Karena dia saudara laki-laki, maka khitabnya ini selalu wanita. Ya, yang diajak bicara itu wanita. Makanya kita jika kita katakan ja'a hamuka, ini kurang tepat ya. Karena hamu ini lebih cocok ke ipar ya, ipar bagi si istri. Makanya di sini contohnya ja'a hamuki, telah datang iparmu. Wa ra'aitu hamaki, ya, aku telah melihat iparmu. Kemudian wa salamtu ila hamiki, ya, dan aku telah memberi salam kepada iparmu. Ya. Kemudian faedah yang kedua, ya, athani fu. Ya, kita lihat fu huwa alfam, ya. Wa yustarutu alla yakuna bil mim. Nahu fuka nadhifun. Nadhifaka. Nadhartu ila fika. Ya, fu ya, huwa alfamu. Fu ini artinya mulut. Ya, artinya mulut. Nah, di sini wa yustarutu alla yakuna bil mim. Disyaratkan jika mau jadi isim lima atau asmaul khamsah, ini tidak boleh dengan mim ya. Misalkan tadi apa? Famu ya. Nah, jika famu ya, ini tidak boleh dianggap sebagai isim yang lima. Yang menjadi isim yang lima itu adalah yang tanpa mim, yakni fu. Ya, jadi syaratnya famun ya dan famu ini artinya sama. Namun bedanya kalau famun ini bukan isim yang lima atau asmul khamsah. Ya, isim yang lima ini adalah fu, fa dan fi ya, seperti itu. Ya fuka nadhifun. Nadhif faka. Nadhartu ila fika. Ya, seperti itu ya. Fuka nadhifun. Mulutmu bersih. Nadhif faka. Ya, bersihkanlah mulutmu. Nadhartu ila fika. Aku melihat mulutmu. Tayib. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga ya dzu. Nah, di sini dzu bi makna sahib. Wa inna ma qala dzu malin wa lam yaqul dzuka li'anna dzu la tudafu ila dhamir bal ila ismin jinsin ya ila ismi jinsin kal mithal kal mal ya. Dzu bi makna sahib. Jadi dzu ini maknanya adalah sahib, pemilik. Ya wa inna ma qala dzu malin. Ya contohnya misalkan kita katakan dzu malin ya, pemilik harta. Wa lam yaqul dzuka, dan tidak boleh dikatakan dzuka, pemilikmu. Kenapa tidak boleh? Ya li anna dzu la tudhafu ila dhamir. Karena dzu ini tidak boleh diidhafahkan kepada dhamir, disandarkan kepada dhamir ya. Bal ila ismi jinsin kal mal. Ya, bahkan yang benar ya, adalah dia diidhafahkan kepada isim jenis seperti harta ya. Jadi dzu ini tidak boleh diidhafahkan pada isim dhamir seperti dzuka, dzuhu, dzuhuma ya, ini tidak boleh. Tetapi kepada nama-nama jenis seperti dzu malin, pemilik harta, dzu baitin, pemilik rumah dan sebagainya. Nah, kemudian kita masuk pada kaidah yang keempat ya. Al kalimatu allati taka'u ba'da al-asma'il khamsah tu'rabu mudhafan ilaih da'iman sawa'un akanat isman zahiran nahu radiyallahu an Abi Bakrin am dhamiran nahu sallim ala abik ya sallim ala abika. Nah, kata yang terletak setelah isim ya, isim yang lima itu di i'rab sebagai mudhaf ilaih, selamanya selalu mudhaf ilaih. Jika ada isim yang lima atau asmaul khamsah, maka setelahnya pasti mudhaf ilaih. Nah, sama saja apakah dia isim yang zahir ya, baik isimnya yang nampak ya, seperti tadi contohnya radhiyallahu an Abi Bakrin ya, Bakr ini isim zahir ya, maka dia itu dimudhafkan. Nah, ataupun yang dhamir ya, contohnya ya, adalah salim ala abika. Ala abika. Nah, di sini adalah dhamir. Maka dia adalah mudhaf ilaih. Pokoknya setelah ada isim yang lima ya, maka di i'rabnya pasti mudhaf ilaih. Nah, thayyib, kita lanjutkan. Kita masuk pada halaman 50 ya. Syurutu i'rabil asmail khamsah bil huruf. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengi'rab isim yang lima dengan huruf. Al-awwal yang pertama, an takuna mufradah. Fa in sunniyat u'ribat i'rabal musanna. Ya. Fa in sunniyat u'ribat i'rabal musanna. Syarat yang pertama, ini harus dalam keadaan mufradnya. Ya, harus dalam keadaan mufrad. Maka jika dia dimusanakan atau dijadikan double atau dua, dia di'irab dengan i'rab musanna. Nahu contohnya, ja'a al-akhwani wa ra'aitu al-akhwaini wa sallamtu 'alal akhwaini. Nah, jadi dia harus dalam keadaan mufrad. Tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Jadi yang dimaksud dengan isim yang lima ini hanya ketika mufrad, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ini ketika mufrad. Nah, ketika abun berubah menjadi musanna ataupun jamak, maka dia tidak lagi menjadi isim yang lima atau asmaul khamsah. Ya, dia tidak menjadi asmaul khamsah. Ya, dia di'irab seperti ketika meng-irab musanna. Ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh, ja'al akhwani. Ya. Ja'al akhwani. Nah, kita katakan al akhwani ini fa'il. Nah, tanda rafanya adalah alif. Ya. Kemudian ra'aitu al akhwaini. Ini maf'ul bih. Nah, kedudukannya sebagai maf'ul bih, tanda rafanya adalah ya. Ya, kemudian berikutnya salamtu ala al akhwaini. Nah, kita katakan adalah isim yang majrur karena diketahui huruf jarnya dan tanda jarnya adalah ya. Jadi yang disyaratkan bahwa isim yang lima itu harus dalam keadaan mufrad. Nah, jika musanna maka dia dihukumi seperti hukum musanna. Ya. Kemudian berikutnya wa in jumi'at i'ribat al-jama'. Dan jika dijamakan maka dia di'irab seperti i'rabnya jamak. Ya, nahu ja'a al-aba'u wa ra'aitu al-aba'a wa sallamtu 'alal aba'i. Nah, maka kalimat ja'a apa? Ja'a al-aba'u, ya. Ini al-aba'u ini fa'ilnya, ya, tanda rafanya adalah dhammah. Nah, kemudian ra'aitu al-aba'a, ya, maf'ul bih, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, kemudian kalimat salamtu 'alal aba'i ini majrur, ya, tanda jarnya adalah kasrah. Jadi yang dimaksud dengan isim yang lima atau al-asmaul khamsah ini harus ketika mufrad. Nah, kalau sudah berubah menjadi musanna seperti akhun berubah menjadi akhwan, menjadi akhwain, abun menjadi abawain, ya, abawan. Nah, ini tidak lagi dianggap sebagai isim yang lima. Nah, kemudian yang kedua, athani antakuna mukabbara. Ya, antakuna mukabbara. Syarat yang kedua, ya, isim yang lima itu berlaku harus mukabbara. Apa itu mukabbara? Nah, harus dalam keadaan mukabbara. Nanti kita akan belajar bahwa kata itu ada mukabbara dan ada musoghara. Ya, ada mukabbara dan ada musoghara. Nah, abun itu mukabbara. Ya, kata-kata abun, akhun itu mukabbara. Nah, musoghoronya yang dikecilkannya ini menjadi ukhoy atau ubay. Nah, ini namanya tasghir atau mengecilkan. Jadi kalau kita mengatakan ya akhun artinya saudaraku, kalau ukhoya ini artinya saudara kecilku. Ya, sama seperti kita ketika kita mengatakan Abdullah, ya, dijadikan tasghir Ubaidullah. Abdurrahman menjadi Ubaidurrahman. Ya. Kemudian fa'in sughirat ka ukhoya wa ubayya yu'ribat bil harakati dhahirah. Maka jika dia ditazghirkan, ya, ditazghir, dikecilkan seperti Ukhay, Ubay, maka dia di'irab dengan harokat yang zahirah atau jelas. Nahu contohnya, ja'a Ukhayyuka wa ra'aitu Ukhayyaka wa sallamtu 'ala Ukhayyika. Nah, kita perhatikan, kalau dia ditazghir dari akhun menjadi Ukhay, ya, dia zahirah, ya. I'rabnya itu zahir, jelas. Ya. Kemudian apa namanya? Kalau misalkan ja'a akhuka, ya, ja'a ukhayka, ini fa'il yang dhamah tandanya. Kemudian ra'aitu ukhayka. Nah, ya di sini maf'ul bih mansub, ya fathah tandanya. Nah, jadi syarat yang kedua, ini harus dalam keadaan mukabbarah lawan dari musaghara. Nah, kemudian yang ketiga, an takuna mudhafah. Bahwa isim yang lima atau asmaul khamsah itu harus menjadi mudhaf. Fa illam tudhaf uribat bil harakati dhahirah. Maka jika tidak didhafahkan kepada kata yang selainnya, maka dia apa? Di'irab dengan harakat yang dhahirah, ya. Seperti ya, contohnya jaa abun waraitu aban wasallamtu ala abin. Ya, jadi kalau hanya abun saja, ini bukan isim yang lima, tidak bisa dikategorikan sebagai asmaul khomsah, ya, abun, aban, abin. Nah, isim yang lima itu harus ada idhofahnya. Apa itu idhofah? Yani disandarkan kepada isim yang sebelumnya. Contohnya jaa abuka. Kemana idhofahnya? Idhofah kepada domir, yani domir ka, anta. Ya, jaa abuka, telah datang bapakmu. Tapi kalau jaa abun, nah abun di sini itu bukan asmaul khamsah, ya. Sedangkan abuka, nah ini karena disandarkan kepada domir ka atau domir anta, maka dia termasuk asmaul khamsah. Kemudian contoh lain, jaa abu zaidin, ya, ini idhofah kepada isim yang dhahir, ya, isim dhahir zaid, ya, menjadi jaa abu zaidin. Nah, tetapi kalau hanya begitu saja tanpa didhofahkan, seperti jaa abun, ra'aitu aban, salamtu ala abin, maka ini jelas di'irab dengan i'rab yang dhahir. Nah, kemudian syarat yang keempat, an takuna idhafatuha ila ghairil ya. Bahwasanya idhafahnya itu kepada selain ya. Fa in udhifat ilal ya uribat bil harakatil muqaddarah. Maka jika didhafahkan kepada ya, ya, dia di'irab dengan harokat yang muqaddarah atau diperkirakan. Nah, contohnya apa? Nahu jaa akhi wa an apa wa ra'aitu akhi wa salamtu ala akhi. Ya, akhuka menjadi akhi. Akhi itu penyandaran, ya. Akhun disandarkan kepada ya mutakallim. Nah, di sini berarti akhi ini sudah bukan termasuk asmaul khamsah. Jadi setelah yang ketiga, ya, dikatakan bahwa syaratnya harus mudhof mudhof ilaih, kemudian yang keempat dibatasi lagi, mudhof ilaihnya itu tidak boleh ditambahi ya, ya, khususnya yang mutakalim atau kepemilikan. Contohnya jaa akhi. Maka kalau jaa akhi ini bukan isim yang lima, ya. Waraitu akhi wasallamtu ala akhi. Nah, jadi kalau idhofahnya kepada ya, sekali lagi, maka dia di'irab dengan harokat yang muqaddarah. Nah, kita nanti bisa lihat pada contoh-contoh i'rabnya pada catatan kaki, ya, seperti fal akhwan fil mithalil awal fa'ilun marfu'un wa alamat raf'i al alifu, wa fil mithalil thani al akhwaini maf'ulun bih mansubun wa alamat nasbi al ya, wa fil thalith, ya, wa fil mithalil thalith ismun majrurun wa alamat jari al ya, dan seterusnya. Ini bisa dilihat pada catatan kaki. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.